Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata para pendeta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata para pendeta. Aku tak begitu kata para pendeta. Taman suram tanpa bunga. Jangan cinta buku.